Para pelayat terus berdatangan ke rumah duka tempat jenazah almarhum Frankie Sahilatua disemayamkan, dan kami sudah terhubung dengan David Silahoy di rumah duka di Bintaro, Tangerang Selatan. Ya David, bagaimana suasana di sana hingga siang ini? Nova, suasana di kediaman Frankie Sahilatua sampai saat ini masih terus diselimuti duka tentunya, dan segenap kerabat juga handai taulan yang hadir sejak pagi tadi hingga siang hari ini pun juga masih terus berdatangan. Sementara keluarga juga sudah semakin lengkap. Kemarin sempat anak kedua dari almarhum Frankie belum tiba di kediaman karena masih sekolah di luar, tapi saat ini juga sudah tiba. Artinya seluruh keluarga sudah lengkap, kerabat-kerabat lain juga sudah hadir. Sementara itu dari pengamatan saya dan tim tadi juga bahwa ada sejumlah musisi senior yang hadir turut menyatakan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Frankie Sahilatua. Di antaranya ada Bob Tutup Oli, ada juga Odi Agam, ada juga Jimmy Manopo. Mungkin mereka ada di belakang saya. Dan juga musisi-musisi senior yang lain, termasuk tadi juga saya temui ada seorang pengamat musik sejak tahun 1970-an yang terus memantau perkembangan musik dari Frankie Sahilatua, yaitu Ben, yang sampai saat ini juga dia masih terus dekat dengan almarhum. Dan saudara, tentu dari sekian banyak orang yang hadir, tentu semua merasa kehilangan dan masing-masing memiliki kedekatan mereka sendiri. Namun ada satu orang, yang satu pribadi juga yang sangat begitu kehilangan atas meninggalnya Frankie Sahilatua, yaitu rekan dan juga bahkan adik kandung dari Frankie Sahilatua yang dulu bersama-sama Frankie untuk menghasilkan album-album yang juga dikenang hingga saat ini, yaitu Bu Jane Sahilatua. Bagaimana kabar Bu Jane? Baik. Baik. Ya. Bu Jane, apa yang ada di pikiran Bu Jane pada saat Bu Jane mendengarkan pertama kalinya bahwa Pak Frankie, kakaknya Bu Jane, meninggal dunia? Iya, kita semua kehilangan ya. Jadi saat itu beberapa adik saya belum datang, tapi ada sudah Johnny Sahilatua sudah hadir, dan istri anak dari Frankie semua hadir. Dan pada saat itu saya merasa sangat kehilangan, karena kakak saya ini orang yang sangat baik dan lembut, dan dia pengayom, istilah orang Jawanya pengayom keluarga. Jadi kita semua sangat kehilangan, termasuk saya dan ibu saya. Sampai saya mesti menemani ibu saya tadi malam karena nangis terus, saya temani tidur di kamarnya. Seperti itu. Ya Bu, apa yang Pak Frankie mungkin sampaikan terakhir kali kepada Bu Jane, mungkin yang pernah Bu Jane dapatkan sebelum almarhum meninggal dunia? Iya, Frankie sendiri ingin punya satu obsesi untuk menyanyi kembali. Biarpun kita sudah umur ya, tapi saya bilang bagaimana, kan sekarang banyak boy band. Terus Frankie bilang, ya itu boy band kan menghibur remaja, tapi orang-orang yang sudah tua seusia kita belum ada yang menghibur. Jadi kita bisa menghibur mereka melalui lagu-lagu kita yang atau yang lama atau yang nanti kita ciptain lagi baru. Dia mau menciptakan mengenai satu keluarga yang komplit, maksudnya keluarga lengkap ya. Keluarga bagaimana lengkap. Satu keluarga yang lengkap, begitu bahagia antara hubungan antara anak, istri, anak dan suami, juga antara anak dan orang tuanya. Baik.